ini tanpa cinta darimu. Semua yang telah kulakukan semua semata untukmu. Cintaimu untuk kamu, untuk dapat menemaniku. Telah lama ku menunggu satu kata darimu yang bisa membuat diri